bareng El Shinta Style Music. Kerjasama bareng Multi Prima, mantap. Iya, ternyata ini dari saudara Ibu Sofia dari Guntur, perapatan Gang 3 juga. Minta lagu Maafkan Anakku dan Astagfirullah. Mohon ditunggu lagunya, insya Allah juga nanti dipenuhinya. Kehormatan wanita hari ini. We'll be right back. Sofia.